الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما معنى النية؟ لغة. نعم يا أحمد، بمعنى ماذا؟ القصد، أرضيه مقصود، كإنجنان، توجوان، كهندك. نعم، ini secara bahasa. Secara istilah syar'i. Nah, al-azm ala fi'l al-ibadah atau ila fi'l al-ibadah. Tekad, kemauan keras untuk menjalankan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Al-Bahuti. Naam, Al-Bahuti Al-Hanbali. Naam. Kemudian syaratnya niat ada 3. Zakirman. Niatul ibadah. Jenisnya telah dia tentukan. Untuk apa niat tersebut? Ibadah yang mana? Ini yang pertama. Yang kedua, siam. Niatul ma'mur, ahsan. Nah, yaitu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak sah kepada selain Allah. Nah. Yang ketiga? Nah. Dilakukan apa? Karena perintah Allah. Dilakukan adanya niat atas sebuah ibadah karena ibadah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkannya niat untuk berapa manfaat? Nah, 2 manfaat. Yang pertama, naam, tamyiz bainal 'adah wal, supaya dia tahu dan supaya dia bisa membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Naam. Dan yang kedua, ulad. Naam, tamyiz bainal al ibadat ba'dihha am ba'd. Untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Bisa jadi amalannya sama, perbuatannya satu, yang dilakukan mirip. Ternyata hakikatnya berbeda. Apa yang membedakan itu? Niat. Nah, di mana tempatnya niat? Belabas. Masya Allah. Nah, di dalam kalbu, ini tempatnya niat. Nah, karena kita tahu di dalam bahasa bahwasanya niat artinya maksud, keinginan adanya di dalam sanubari, dalam hati. Nah, begitu pula di dalam syariat, karena enggak ada dalil, lah dari Al-Quran, wala dari Sunnah yang sahih ataupun yang dhaif menyatakan bahwasanya niat itu letaknya di lisan. Nah, sehingga niat ini bukan merupakan amalan tubuh yang bisa dilihat, yang bisa dipandang, letaknya di dalam hati. Nah, Nah, lantas gimana? Orang-orang yang biasa melafadzkan apa? Niat. Nah, secara sirri. Sirri itu yang dengar dia sendiri. Nah, contoh saya niat menjalankan ibadah puasa pada hari ini Ramadan, mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak makan dan tidak minum. Antum dengar karena kita pakai mikrofon. Nah, kalau tanpa mikrofon ya mungkin saya sendiri yang tahu. Tapi dilafadzkan secara sirri. Ini gimana hukumnya, ikhwah? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Al-Fatawa. Beliau menukilkan ucapan para a'immatul malikiyah wal hanabilah, para masyayikh, para ulama dari kalangan mazhab maliki dan dari kalangan mazhab hambali. Mereka mengatakan bi'annaha bid'atun. Melafadzkan niat secara sirri itu bid'ah, perkara yang baru di dalam agama yang dibuat-buat. Lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi, karena tidak pernah dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak pernah dinukilkan dari para sahabatnya. Mereka melafadzkan niat secara sirri. Nah, wala amara nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan min ummati, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada umatnya. Law kana khairan la sabaquna ilaih, kalau ini merupakan kebaikan, ini merupakan ibadah, ini merupakan syariat, mereka lebih dulu mengamalkan sebelum yang lain. Tapi tidak ada satupun yang menukil dari mereka melafadzkan dengan apa? Dengan niat. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, annahu naqsun fid din wal aql. Itu kekurangan di dalam agama dan kekurangan secara akal. Minus. Nah, kekurangan secara agama di anha bid'ah, karena ini perkara yang baru. Wal bid'atu madzmuma, bid'ah tercela. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, yang menjalankan suatu amalan yang belum diperintahkan, tidak ada dalam agama ini, maka itu tertolak amalannya. Amalannya tertolak, pelakunya tertolak. Wa naqsun fil aql, dan kekurangan dari sisi apa? Akal. Bahasa kita mungkin apa? Pedot. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, li'annahu bimanzila, sama dengan kedudukan, man yuridu an ya'kula ta'aman, seperti seseorang yang ingin menyantap makanan, yang ingin mengkonsumsi apa? Hidangan. Kemudian orang itu berkata, nawaitu biwada yadi fi hadha as-sahn aw fi hadha al-ina, aku niat meletakkan tanganku di bejana ini, aku niat meletakkan tanganku di piring ini, di mangkok ini, di kotak ini. Nah, fa akhud minhu luqmatan, kemudian aku ambil sesuap, aku ambil dengan tanganku. Fa'adha'uha fi fami, kemudian aku letakkan di bibir, aku letakkan di mulut. Fa'amdha'uha, kemudian aku kunyah. Li wa abla'uha, kemudian aku telan. Li ashba, supaya aku kenyang. Hadza ma yaf'alu ila al-majanin. Ya, dilakukan kecuali orang-orang yang apa? Butuh obat penenang. Butuh obat penenang. Nah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memandang ini kekurangan di dalam agama dan kekurangan secara akal. Nah, lantas bagaimana dengan yang ini hukumnya apa tadi? Sir. Lantas bagaimana dengan orang yang apa? Menjaharkan. Kalau yang sirri tadi, dia yang tahu, dia yang faham, dia yang dengar. Kalau jahar, sampingnya, kanan, kiri, depan, belakang, semua mendengar apa yang dia ucapkan. Nah, dan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengeluarkan sebuah statement yang amat sangat keras. Kebiasaan orang yang menjaharkan niat. Ini banyak dilakukan di dalam ibadah apa? Salat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-jahir biniyati mubtadi'un. Orang yang menjaharkan, mengeraskan suara dengan niat, dihukumi mubtadi', mukhalifun lisyari'ah. Kata beliau, menyeleweng, menyimpang, menyelisihi syariat. Faman fa'alahu mu'takidan annahu minasyar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka barang siapa yang melakukan itu, maksudnya itu di sini apa? Menjaharkan dengan niat, dan dia meyakini bahwasanya itu bagian daripada agama, dia meyakini bahwasanya itu bagian daripada syariat, dia meyakini bahwasanya itu bagian daripada din, fahuwa jahilun dal. Ini orang bodoh, jahil dan dal. Apa artinya dal? Menyimpang, sesat. Yastahiqqu at-ta'zir wal 'uqubah. Bayangkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berhak untuk mendapatkan sanksi dan hukuman. Ini kata beliau dalam Majmu' al-Fatawa. Al-jahir bin niyah mubtadi'un, mengeraskan suara dengan niat mubtadi'. Mukhalifun li syari'ah, menyelisihi syariat. Faman fa'alahu, dan yang melakukannya, mengamalkannya, mu'takidan, dia meyakini, annahu minasyara', bahwasanya itu merupakan syariat, bahwasanya itu merupakan ajaran, bahwasanya itu merupakan agama, fahuwa jahilun dhal, orang itu jahil, sesat. Yastahiqqu at-ta'zir wal 'uqubah, berhak untuk mendapatkan sanksi, jera dan hukuman. Dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawi, rajulun min ahli Najd, seseorang dari daerah Najd. Najd itu daerah Riyadh, negeri Saudi Arabia. Wahuwa fi masjidil haram, pada saat itu mungkin dia menjalankan ibadah umrah di masjid apa? Masjidil haram, di Mekah, di Ka'bah. Wa bijanibihi rajulun la ya'rif illa al-jahru bin niyyah. Subhanallah, di samping orang ini ami, orang awam, tapi muwahhid, tapi sunni, tapi dia awam. Di sampingnya ada seseorang sufi, tidak tahu kecuali menjaharkan niatnya. Tidak tahu kecuali menjaharkan niat. Falamu uqimat salat adh-dhuhr, kata beliau, ketika sudah dikumandangkan qomat salat duhur, orang tadi mengucapkan nawaitu dengan keras. Dia dengar an usalliya adh-dhuhr, aku niat untuk salat duhur arba rakaatin, sebanyak 4 rakaat. Ila Allah subhanahu wa ta'ala, niatnya ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khalfa imam Masjidil Haram, salat wajib yang aku lakukan di belakang imam Masjidil Haram. Sebelum takbir dipegang tangannya. Isbir ya rajul, sebentar wahai pemuda, jangan dulu. Baki alaika at-tarikh wal-yawm wa-syahr wa-sana. Tersisa, belum kau sebutkan hari, tanggal, bulan dan tahunnya. Fata'ajjab ar-rajul. Maka orang tadi pun merasa aneh. Naqsud bimadha fil aql, kekurangan di dalam akal. Lantas ikhwani afidhakumullah, dari mana ini semua? Seolah-olah turun menurun. Sumbernya dari mana? Ada salah satu pengikut Imam Syafi'i yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi, salah kaprah di dalam memahami makna perkataan daripada Imam Syafi'i. Siapa tadi namanya? Abu Abdullah Az-Zubairi. Ini disebutkan dalam kitab Al-Hawi, kitabnya Syafi'i. Nah, fahadha ar-rajul ghallatha wa hadha ar-rajul ghallatha fi kalam Syafi'i ma la yahtamilu. Orang ini salah, keliru di dalam mentafsirkan, di dalam memahami perkataan Imam Syafi'i yang maksudnya bukan itu. Apa perkataan Imam Syafi'i? Anna salata la budda minan nutqi fi awwaliha. Salat la budda, harus. Minan nutqi, adanya ucapan, perkataan. Fi awwaliha, di permulaan salat. Orang ini memahami apa? Maksud dari permulaan sholat harus adanya ucapan, berarti melafadzkan apa? Niat. Padahal Imam Syafi'i tidak memaksudkan itu. Wa qad ghallathahu a'immatu syafi'iyyah. Bahkan kita tidak membahas mazhab yang lain, ulama Syafi'iyah yang lain, mereka menyalahkan orang ini dalam kitab-kitabnya. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi, Syekh Syafi'i, menyebutkan perkara ini dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Siapa? Al-Imam An-Nawawi menyebutkan perkara ini. Orang tersebut keliru dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Maksud Imam Syafi'i tadi apa? Takbiratul ihram. Salat harus adanya ucapan di permulaannya. Maksudnya Allahu Akbar. Bukan melafadzkan niat. Dan permasalahan ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Beliau papar, beliau bantah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dalam kitabnya apa? Zad Al-Ma'ad. Nah, kalau ada orang sufi ngasih subhat kepada antum, lalu bagaimana dengan tolak? Cerai. Sah enggak kalau cuma niat saja? Kan harus dilafadzkan. Anti talik, anti saya cerai, kita berpisah, baru terjadi apa? Perceraian. Tanpa lafadz tidak bisa. Satu, sufi yang lain nazar, gak bisa terjadi kalau cuma di hati saja. Sampai dia ucapkan, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya puasa 3 hari. Baru dia telah mewajibkan kepada dirinya sendiri harus puasa 3 hari. Bahkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza an ummati." Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepada umatnya, artinya enggak diambil. Ma haddathat bihi anfusaha, bisikan-bisikan hati, ma lam tatakallam au ta'mal. Selama dia belum berucap dan belum beramal. Berarti nazar enggak bisa, harus dilafadzkan. Tambah lagi sufi yang ketiga datang kepada antum. Adi bin Umar. Tahu ini orang. Salafi Wahabi. Ente kalau umrah, ihramnya gimana? Oh iya. Ketika umrah dia mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan. Awal rukun ketika ihram. Ihram adalah rukun pertama. Dia mengucapkan labbaik Allah, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak dalam talbiyah. Itu diucapkan loh. Ya apa? Datang sufi yang keempat. Antum ahlu sunnah. Iya, kita ahlu sunnah. Pas waktunya belai kurban, diem tok, apa mengucapkan? Lafaz. Pertama kali menyembelih kurban, niatnya dengan mengucapkan apa? Oh iya. Sebelum mengeluarkan darah kambing, dia mengucapkan, Bismillah Allahu Akbar. Ini kan melafadzkan. Ayo. Kasih ana jawaban. Biar ana bisa untuk membantah mereka. Kalau antum diam, berarti boleh melafadzkan. Siapa yang bisa menjawab? Sahal. Hadhihi laysat talaffuz bin niyyah. Ucapan-ucapan itu bukan lafaz niat. Wahi ibarah an syuru'il ibadah bihadhihi al-alfaz. Itu merupakan bentuk ibadah yang dimulai memang dengan ucapan atau lafaz tersebut. Niat tetap dalam apa? Dalam hati. Itu merupakan bentuk ibadah yang dimulai dengan ucapan. Niat di mana? Di sini. Nah. Faham insyaallah? Nah. Fadhal. Nah, kemudian kita memasuki pada hadis pertama di dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab. Amirul Mukminin merupakan julukan pertama kali bagi para khulafa. Nah, untuk sahabat Umar. Nah, dari sisi khulafa yang pertama kali dijulukan dengan lafaz Amirul Mukminin adalah sahabat siapa? Umar ibn al-Khattab. Para sahabat mereka memanggil Abu Bakar dengan sebutan khalifah. Pengganti, pengganti siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Abu Bakar telah wafat, dipilihnya Umar. Mereka mengatakan khalifatu khalifati Rasulullah. Umar adalah pengganti dari penggantinya Rasulullah. Maksudnya penggantinya siapa? Abu Bakar. Mereka memandang lafaz ini terlalu panjang. Khalifatu khalifati Rasulullah. Ini lafaz terlalu panjang sehingga mereka mengatakan nahnul mu'minun. Kita ini kaum mu'minin. Wa Umar amiruna. Dan Umar adalah pemimpin kita. Sehingga Umar merupakan khalifah yang pertama kali diberikan gelar dengan apa? Amirul mu'minin. Pemimpinnya kaum mu'minin. Nah, Abi Hafs, kunyahnya beliau Abu Hafs, karena Hafsah merupakan putri tertua. Merupakan putri tertua atau putri pertama yang lahir pada zaman jahiliyah 5 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, dari hasil perkawinan Umar ibn al-Khattab dengan Zainab bintu Madh'un. Dengan Zainab bintu Madh'un. Nah, anaknya Umar berapa? 13. Anaknya Umar ibn al-Khattab 13. Tentu dari banyak istri. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, tazawwaja an sab'i nisa. Umar sudah menikahi 7 perempuan. Umar sudah menikahi apa? 7 perempuan. Tentu tidak lebih dari 4. Tidak lebih dari 4. Artinya Umar sudah menikah 7 kali. Ini istri, belum bu, belum budak. Belum apa? Belum budak. Sehingga Umar punya 13 anak. Hafsah ini merupakan hasil perkawinan pertama Umar dengan Zainab bintu Madh'un, melahirkan 3 anak, 1 saudara, saudari, sebapak, seibu kandung. Siapa mereka? Abdullah. Abdullah bin Umar dengan Hafsah apa? Satu perut. Nah, begitu juga Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahman dan Hafsah. Ini mereka satu saudara. An Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab. Julukannya beliau siapa? Ini kunyah Abu Hafs. Julukannya apa? Al-Faruq, pembeda. Li'annahu azhar al-Islam di Makkah, karena Umar menampakkan keislaman dengan nyata terang-terangan di hadapan kufar Quraisy di kota Makkah. Wa huwa alladhi farraqa bainal imani wal kufr. Umar lah membedakan antara keimanan dengan kekufuran. Farraqa bainal haqqi wal batin. Dialah yang membedakan mana yang hak, mana yang batin. Karena keberanian beliau. Oleh sebab itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah perkataan sahabat Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, ma zilna a'izzah. Kita senantiasa berada di atas kemuliaan. Aziz. Mundu an aslama Umar. Sejak masuknya Islam orang ini. Sahabat ini. Sejak masuk Islamnya siapa? Umar ibn al-Khattab. Kita berada di atas kemuliaan. Sesuai dengan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa. Allahumma a'izzil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, tegakkan Islam ini, muliakan, agungkan Islam ini. Pilih satu di antara dua Umar. Ini permintaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Muliakan Islam dengan dua Umar. Bi Abi Jahal atau Umar ibn al-Khattab. Antara Abu Jahal. Siapa namanya Abu Jahal? Hah? Siapa namanya Abu Jahal? Entar lagi isyrok sudah. Siapa namanya Abu Jahal? Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham. Nabi SAW bersabda, ya Allah, muliakan Islam dengan dua Umar. Maksudnya di sini Amr ibn Hisham atau Umar ibn al-Khattab. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat Umar yang disebutkan fadilahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, malaqika syaitanun qattan fajjan ya Umar, tidaklah syaitan melihatmu dalam satu jalan, melihatmu dalam satu gang, melihatmu dalam satu tempat. Nah, fajjan ghaira fajjik, melainkan setan akan cari jalan yang lain. Ketika mendapati Umar, setan cari tempat yang lain. Padahal Umar tidak melihat setan. Saking besarnya kekuatan iman, syaitan melihat Umar kabur dulu. Cari jalan yang lain. Jangan sampai ketemu Umar. Allahu Akbar. Nah. Wa Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Lafaz Ka'ab berarti Umar bertemu dengan nasabnya Nabi alaihi salatu wasalam di nama ini. Karena dua-duanya dari suku apa? Quraisy. Artinya Umar ibn al-Khattab bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam di dalam nasab ketika sampai di kakek mereka yang bernama Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan a'mal jamak lafaz tunggalnya amal, binniyat, tergantung dengan niatnya. Yang dimaksud dengan amalan di sini harakatul badan, gerakan tubuh, ya termasuk diantaranya adalah ucapan, perbuatan. Nah, biniat ba di sini secara ilmu nahu adalah ba sababiyah. Ba sababiyah, ba yang menyebutkan sebab. Artinya apa? Wujudul amal bisababiha. Adanya amalan itu disebabkan dengan apa? Niat. Artinya enggak mungkin amalan tanpa adanya niat. Ini ba, ba sababiyah. Nah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan segala perkara itu sesuai dengan niatnya. Apa yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan niatnya. Balasan dari amalan itu tergantung dengan niat kita. Baik amalan itu jelek, berarti mendapatkan dosa, atau amalan tersebut baik. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allahi wa rasul, maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrah niatnya kenikmatan dunia yang akan dia dapat. Awi imra'atin yankihuha, atau dia hijrah tujuannya supaya mendapatkan wanita tertentu yang dia inginkan. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia sekali lagi tergantung kepada niat. Yang niat kepada Allah maka mendapatkan pahala. Selain itu ia tidak mendapatkan apa-apa. Muttafaqun ala sihhatihi, disepakati atas sahihnya hadis ini. Rawahu Imam al-Muhaddithin, yang diriwayatkan dari dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Al-Ju'fi al-Bukhari. Mana Bukhara? Di mana Bukhara? Di Uzbekistan. Masuk daerah Rusia. Nah, beliau lahir di tahun 194. Muridnya siapa? Al-Bukhari. Nah, imam ma'ruf, imam masyhur jiddan. Hah? Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Kalau enggak ada Bukhari, enggak datang Muslim. Lah. Nah, Tirmidzi masih bawahnya. Imam Bukhari muridnya siapa? Hah? Siapa gurunya Bukhari? Nah, tambahin kata kunci. Bentar lagi matahari terbit. Imam ahli sunnati wal jamaah. Nah, nah. Gurunya siapa? Gurunya Imam al-Bukhari, Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi Imam al-Bukhari merupakan salah satu muridnya Imam Ahmad. Begitu juga Yahya ibnu Ma'in, dan gurunya Imam al-Bukhari banyak. Hatta balagha alfa syekh. Imam Bukhari ini sudah belajar dari 1000 masyayikh dari kalangan ahlul hadis. 1000 ya ikhwan. Beda dari tempat ke tempat yang lain. 1000 guru yang beliau ambil ilmu daripada mereka. Nah, wa Abu al-Husain, dan ini juga diriwayatkan dari Abu al-Husain Muslim, kunyahnya Imam Muslim, Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qushairi, nisbah kepada kabilah, kabilah yang amat sangat besar, yaitu Qushair Ibn Ka'ab al-Qushairi. Ini kabilah yang banyak, nisbah kepada Qushair Ibn Ka'ab Al-Qushairi An-Nisaburi. An-Nisaburi nisbah kepada wilayah Nisabur. Naam, ahsan mudun Khurasan. Ini masuk di dalam iklimnya Khurasan. Kota yang paling bagus di Khurasan adalah Nizabur. Di sana keluarnya para a'immah, sana keluarnya para ulama. Nah, kalau sekarang tempatnya apa? Tasayyu', tempatnya Syiah. Sallallahu alaihi wasallam wa alafia. Khurasan ini di mana? Nizabur ini di mana? Pecahan dari Afghanistan dan Iran. Dulu tempatnya ulama. Nah, saat ini tempatnya apa? A'immatu az-zanariqa huwa asy-Syiah. Nah, Nizapur ini Khurasan, dan Khurasan terletak pecahan daripada Afghanistan dan Iran zaman sekarang. Beliau lahir di tahun 204. Beda berapa tahun dengan Imam Al-Bukhari? Bukhari 194, Muslim 204, 10 tahun lebih tua Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari gurunya. Nah, rahimahullahu fi sahihayhima, di dua sahih, kitab sahih mereka, yang mana keduanya merupakan ashahul kutub al-musannafah, kitab yang paling sahih. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ini merupakan hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan hadis ini pula juga merupakan hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam apa? Kitabnya As-Sahih. Dalam Sahih Bukhari ini merupakan hadis pertama, seolah-olah isyarat dari beliau. Nah, isyarat dari Imam Al-Bukhari bahwasannya semua amalan yang tidak diperuntukkan mengharapkan wajah Allah, maka amalan tersebut batil, tidak akan mendapatkan hasil manfaat di dunia dan tidak akan mendapatkan manfaat di akhirat. Oleh sebab itu Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau sannaftu al-abwab laja'altu haditha Umar fi kulli bab." Kalau aku membuat, menulis kitab, maka aku akan menyebutkan hadis Umar pada setiap babnya. Gak cuma satu loh. Kitab terdiri dari beberapa bab. Setiap babnya aku cantumkan hadis ini. Masuk bab yang kedua, aku cantumkan lagi hadis ini. Masuk bab ketiga, aku cantumkan hadis Umar. Dan beliau mengatakan, "Man arada an yusannif kitaban falyabda' bihadith innamal a'malu binniyat." Untuk apa? Memperbaiki niatnya, hatinya. Yang ingin menulis kitab, hendaknya dia memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Oleh sebab itu, karena pentingnya hadis ini, ikhwani afidhakumullah, Al-Imam Syafi'i berkata, "Thuluthul ilm." Hadis ini sepertiga dari semua ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, "Thuluthul ilm, innamal a'malu binniyat," sepertiga ilmu. Yadkhul fi 70 baban min abwabil fiqh. Hadis ini masuk ke 70 tema, 70 bab di dalam perkara apa? Fiqh. Masuk di dalam 70 bab di dalam perkara fiqh. Wallahu taala a'lam. Hadis ini dihafal apa enggak, ya? Hadis ini dihafal apa enggak? Sebutkan tema, kemudian ayat-ayatnya dibaca sambil berdiri, ngilangkan ngantuk. Nah, habis sahur, makan banyak. Nah, kemudian menyebutkan hadis. Apa langsung masuk ke dalam pelajaran? Nah, karena ma'at ini ma'at ahli sunnati wal jamaah mengagungkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka antum hafal, insyaAllah ringan. Ilahuna walhamdulillah. Nah.